Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ndak. Ke siapa Tengku Wisnu? Hah? Tengku Wisnu. Iya, Tengku Wisnu kayak kita kali. Tetap kerenan dia katanya. Alhamdulillah. Pak Ustaz dari mana? Muter-muter. Muter-muter dah. Alhamdulillah belum puasa tetap jadi bulan silaturahim kan? Amin. Cie bawa siapa nih? Eh? Bawa siapa? Kenalin dong. Tuh, ji, merdeka, merdeka. Tuh. Hore. Ini si Bontot, Ustaz. Ini si Bontot yang kelima. Namanya? Namanya Aisyah. Aisyah. Yang kelima loh, Bu, nih. Ah. Oh. Ini yang kelima, Bu. Kalau ini yang gede yang pertama ya, Tat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini istriku. Alhamdulillah bisa ketemu. Belum puasa nih kita istimewa ya. Kenapa, Tat? Coba. Kenapa belum puasa istimewa coba? Ya, karena di, waktu saya nikah sama Ustadz juga di bulan puasa. Duh. Wah. Bulan puasa nikah, Tat. Ini nikah. Wah, siang-siang perek dong. Iya maksudnya kan puasa gitu kan ya. Oh waktu itu Ji pernikahan. Nikah belum puasa. Terus Wirda lahir ya. Wirda lahir puasa juga. Wirda yang puasa. Wirda. Terus yang kecil nih? Iya puasa juga. Ya kecil nih lahir belum puasa juga. Akrab banget yang bulan puasa juga. Alhamdulillah betul. Wirda itu anak Ustadz yang pertama dan dia penghafal Quran. Alhamdulillah. Insya Allah semua putra putri ibu cucu ya. Kalau emang anak udah habis mudah-mudahan jadi penghafal Quran semua. Amin. Alhamdulillah. Amin. Apa nah, tema kita apa? Tema hari? Kita malam hari ini berbicaralah yang baik atau diam. Nah, benar. Ini kerjaan ibu-ibu tuh. Oh. Maksudnya apa, Tat? Ya ibu-ibu kan ini ngomong mulu loh. Oh, iya iya. Nah, kalau terawih aja berisik. Dari di jalanan nanya terus sama saya nih. Nanya apa, Tat? Ya, apa nanya apa tadi coba? Ya kalau lagi sholat, kita ngelihat orang ngobrol gitu. Mm-mm. Bukannya sholat, ngobrol aja. Terus kita mesti gimana gitu. Ya pertama kalau mama lagi sholat ngeliat orang ngobrol, berarti sholatnya juga gak bener dong. Masa sholat ngeliat orang ngobrol? Iya. Masuk lagi terawih gitu ya? Iya, lagi terawih. Nah itu ngobrolnya di sebelah kita, itu gimana? Kita kalau sebelah mau gak mau denger, Tat. Kedengeran ya? Emang kalau ada ngobrol kuping kita nutup gini. Yes. Cara negornya gimana itu, Tat? Emang sebab salah ya, Bu ya? Kita tegur, dia marah ya. Makanya gini, mungkin siapin kayak permen yang kayak ada pentol itu tuh. Main kojek? Ya kayak kojek gitu. Jadi begitu dia ngobrol, kasih ini insya Allah itu tanda. Tanda suruh dia diem. Atau kasih lakban. Insya Allah berantem deh tuh. Pertama, saya ada yang lebih bisa ngebenain sebenarnya ya. Ini Allah SWT. Nih ya, kalau punya istri nih, punya istri cerewetnya. Terus kita kasih tahu bini kita, waduh makin-makin tuh. Kita kasih tahu pabriknya aja. Kita sholat 2 rakaat, kita lapor sama yang punya. Kita lapor sama yang ngasih. Ya Allah ngapa ngirimin bini berisik kayak begini. Gitu. Kecilin dikit dah gitu kan. Atau kurangin sedikit. Itu ibu terus ya punya suami doa. Insya Allah tuh pokoknya istri subhanallah dah. Dia jadi kalem gitu. Masya Allah, sebaliknya para istri punya suami ringan tangan, jago judi, disuruh sholat malah wong gitu kayak ular kobra pasang apa taringnya gitu. Nah, ada yang ibu harus kasih tahu siapa? Pabriknya suami. Pabriknya suami siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Betul itu. Ibu doain tuh suami supaya benar, supaya kemudian apa? Mau sholat, nanti Allah punya cara. Ada yang dibikin bangkrut usahanya, terus kemudian dia jadi stres. Ya, dia ada stres, dikasih tahu sama temennya, lu sholat, jadi sholat. Subhanallah, itu cara gitu. Nah, kalau jamaah kemudian pada ribut gimana? Kasih tahu juga yang punya masjid. Ya Allah, yang punya masjid nih ada penghuni masjid atau begini modelnya nih gimana? Kirim ke toilet aja dah. Gitu. Biasanya suka sakit perut itu. Iya. Ada ininya nggak sih? Ada ayatnya nggak, Cat? Apa ya? Di Al-Quran yang menceritakan tentang lebih baik bicara yang baik. Ada wal yakhsha alladziina law taraku min khalfin dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Jadi kita kudu berkata itu benar. Ya, yang benar, yang jujur. Dan banyak juga ada lagi di ayat yang lain Allah mengatakan apakah kamu senang antakulalah ma'akhihi ya fakarihtumu, apakah kamu senang makan bangke ini kan ya, pasti kamu gak senang seperti itulah kalau kalian ngomongin orang ya, termasuk ngomong yang tidak manfaat. Nah, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi Tat tentang berbicaralah yang baik atau diam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Mendingan diem daripada ngomong yang kagak-kagak. Nah, Tat. Iya. Yeah. Bener, Tat, ya? Iya, karena apa ya? Mulut kan dikasih sama Allah buat digunain di tempat yang semestinya. Mm-hmm. Kalimat itu tentu saja mengandung makna juga. Kalau emang ada yang baik diomongin, itu lebih baik daripada diem. Mm. Oh. Tetap ada yang lebih baik daripada diem. Ya, wadhkurismarabbik, misalkan kita menyebut nama Allah. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyyi wal ibkar. Kita disuruh kemudian zikir, bertasbih. Ya kan kalau kita diam aja salah juga karena kita dikasih mulut untuk kemudian senantiasa berzikir, bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau dikorelasiin dengan perkara yang sia-sia, perkara yang ngomongin orang apalagi maksiat, tentu lebih baik kita diam. Karena diam di bulan puasa juga jadi ibadah. Ya ini menahan nafsu kan, menawan-nawan nafsu, pengen ngomongin orang, silent gitu. Udah ini udah belum puasa, gak boleh kita ngomongin orang. Nah kalau ada gini Tat, misalnya kadang suka denger juga tuh Tat, lagi ngomong-ngomong-ngomong, ngomongin orang, terus tapi dia bilang, ini mah gak lagi ngomongin orang nih ya, ini lagi gak ngomongin orang nih, maaf, kita cuma ngomongin kenyataan. Ya, siapa tuh bisa buat pelajaran. Ya padahal tuh orang tuh gini. Ini gak lagi ngomongin orang nih ya. Itu gimana tuh Tat? Ukuran emang nafsu sih. Ketika diberhentiin gak bisa tuh udah ngomongin orang gitu. Jadi ketika kemudian kita ada tendensi, ada emosi, itu sesungguhnya itu udah ngomongin orang. Ya emang bahaya ya, saya sendiri juga mudah-mudahan terhindar dari itu. Amin. Terhindar dari apa, cerita-cerita ngomongin orang. Karena sekarang ini penyakit ngomongin orang itu bukan cuma penyakitnya para perempuan, tapi udah jadi penyakitnya para laki-laki juga. Kerjaannya sekarang udah pada ngegibah. Bahkan sekarang ini gibah tuh dijadikan alat untuk menjatuhkan seseorang, untuk kemudian meminggirkan seseorang, melengserkan seseorang, atau mengambil alih satu kepentingan tertentu itu ya. Udah fitnah gitu tuh. Iya. Pernah dengar juga gini, kalau kita ngomongin orang biarin aja, biar ntar juga dosa kita ke dia. Iya, tapi itu kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak juga punya sesuatu. Kayak tadi kan ngomongnya tetap ada nafsu tuh. Iya. Biarin ya itu namanya nggak ikhlas. Kayak duit kita diambil sama orang, terus kita ikhlas. Ah gue sih ikhlas, cuman gue tungguin ntar di akhirat. Ya namanya nggak ikhlas, lost aja gitu. Atau apa-apa sih gue mah. Gak apa-apa, gak masalah, tapi sambil nangis. Udah gak kuat gitu ya. Iya. Ikhlas tuh benar-benar tulus gitu, tulus gitu. Tulus, karena emang enak loh bu. Ada seseorang yang bangkrut, ya, nanti dia yaumul qiyamah. Siapa itu yang bangkrut, yang amalnya itu kurang? Untuk menyelamatkan dia. Lagi kurang, ada orang lain nagih. Amal dia yang udah kurang itu bertambah-tambah kurangnya karena diminta pindah ke seseorang. Dan kemudian dosanya nih orang pindah ke dia, itulah dia sebangkrut-bangkrutnya orang. Udah amal abis nanggung dosa. Amal abis nanggung dosa. Nah jadi ketika orang diomongin kadang-kadang kita suka sedih ya. Padahal gak ngaruh tuh. Segala macam omongan, fitnahan gak ngaruh. Yang ngaruh adalah perbuatan kita sendiri. Gak ngaruh, saya sering kok. Di usia saya yang belum tapi tua ya, tapi udah lumayan tua nih. Udah mulai ngerti sedikit tentang kehidupan. Bahwa bener-bener gak pengaruh. Nah. Dipuji gak ngaruh. Kemudian dijelek-jelekin juga gak ngaruh, tergantung kitanya aja. Katanya mau ada bawa istri entah. Oh iya benar, saya juga bawa istri. Waduh. Gak tahu nih liatnya. Ini mah istrinya Mas Anung, Den. Ya, tadi kan saya ngomong belum kelar, Tat. Saya mau bawa istri, maksudnya istrinya Mas Hanung Bramantio. Ya, Mbak Saski apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Udah ini sering ketemu Pak Ustadz ya? Aku sering banget, dan setiap ketemu pasti selalu lagi punya anak bayi. Ya, yang bikin salut Ustadz ini untuk tahun 2012. Ini kan sekarang jarang banget orang yang mau punya anak banyak ya. Tapi Ustadz udah 5 selalu nambah dan Gak KB juga ya Ustaz ya? KB gitu ya. Oh KB padahal? Keluarga besar. Oh keluarga besar, oke baik. Keluarga besar. Saskia nih tahu kita dari mulai rumah kayu. Terus dari tidak. Aku kecil lah, dari aku masih perawan. Iya. Kalau masih gadis. Pindah ke rumah kontrakan. Kita pernah bu, jual rumah. Kita buat sedekah, kemudian kita pindah ke rumah kontrakan. Kita sedekah rumah, kita pindah ke rumah kontrakan. Nah ke rumah kontrakan, Saskia nengokin lagi. Alhamdulillah ya, Saskia juga sekarang udah punya anak kan ya? Iya. Udah punya anak berapa Saskia sekarang? Satu ya baru ya? 2 tahun umurnya. Terusnya, setiap setengah tahun satu. Iya mas. Setengah tahun gimana ceritanya setengah tahun? Setengah tahun 6 bulan, anak di perutnya 9 bulan kan? Saskia, yes. Tema kita malam ini tentang lebih baik bicara yang baik, kalau enggak diem. Oh iya, benar. Nah, pernah ngalamin gak sih misalnya di satu tempat atau mungkin Saskia sendiri diomongin orang, cara ngadepinnya gimana? Selalu ngalamin ya pastinya, apalagi dengan kerjaanku seperti ini kan sebagai sasaran empuk banget. Sering, ya. Iya. Dulu sih, juga. Dulu sih aku sangat terpengaruh ya, tapi semakin kesini semakin dewasa, semakin lelah gitu. Jadi sekarang aku sudah tidak terlalu peduli apapun yang mau, karena aku tipe yang selama aku bisa jaga hubungan baik sama orang, aku tidak menyakiti orang, terserah orang mau menilai apa, mau bicarakan apa tentang aku. Tapi ketika aku sudah menyakiti orang, pasti aku akan ini ya, aku akan terlibat. Tapi buatku yang lebih penting sekarang hablum minallah. Jadi selama orang mau ngomongin apa gitu, tapi aku tidak menyakiti mereka, I don't care. Tuh, selama gak nyakitin kita, omongin gue deh, terserah, sampai mulut lucut, bray juga gak apa-apa. Jutat. Ya itu tadi Saskia bilang bahwa akhirnya makin lama gitu kan ya pemirsa, kita makin paham gitu. Seseorang tuh bakal tambah dewasa kok dengan pengalaman hidup. Coba ya, duit hilang. Ketika duit hilang sebenarnya itulah cara terbaik buat kita untuk duit kita jadi banyak. Bingung kan? Kok duit hilang jadi banyak? Iya, tinggal ikhlas doang, diganti sama Allah 2 kali lipat. Nah, diomongin orang termasuk cara paling cepat untuk kemudian seseorang menjadi mulia, menjadi naik gitu. Makin banyak yang ngomongin, oh subhanallah itu, makin keren. Makanya saya bilang tuh ya, jangan takut kehilangan barang, kehilangan rezeki, karena nanti pasti akan diganti lebih lipat lagi. Jangan takut diomongin orang, jangan takut difitnah orang, insya Allah nanti akan bertambah dia mulia. Karena orang tidak akan kemudian jatuh, tidak akan merugi, kecuali karena perbuatannya sendiri. Nah tapi fokusnya juga ke kita, Den. Yeah. Kitanya jangan sampai jadi orang yang ngilangin rezeki orang dan ngomongin orang lain. Nah, jangan sampai kita jadi kebalikannya juga gitu tadi. Iya, betul. Oke, masih yang banyak yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Oke, balik lagi sama saya, Denny Cagur, manusia ganteng, stok terakhir. Iya, Tat. Ibu-ibu pernah ngalamin nggak, Bu? Buka, mah. Bu, pernah ngalamin kayak gitu, Bu? Tentang orang yang suka ngomongin orang gitu, Bu, ya? Pasti. Sering. Oh, ngalamin apa ngelakuin? Banyak yang pernah ngalamin, Tat. Jadi gitu. Ini mau nanya sama Bunda boleh, Tat? Boleh. Oke. Bunda. Bunda kan pasti punya banyak nih teman ibu-ibu kayak ibu-ibu yang ada di sini. Mungkin biasanya ibu-ibu awal ngumpul, ketemu, ngomongin anak. "Eh, anak saya lucu banget loh. Walaupun baru 2 tahun udah bisa bayar listrik." Misalnya gitu. Atau terus ngomongin masakan. "Wah, laki saya yang paling demen kalau dimasakin kecoa saus tiram," gitu. Terus lama-lama ngembet. Ngomongin orang. Nah, kalau Bunda ada di posisi itu, di tengah-tengah mereka, gimana Bunda cara ngatasinnya? Ya memang sering seperti itu ya. Nah, nah kalau saya lebih memilih mengalihkan. Oh ngomongin yang lain? Iya, misalkan apa saya tinggal, misalnya lagi ngobrol, entah itu ngambil air atau kemana, nanti kan setelah ngambil air muncul lagi gitu membahas yang lain gitu. Oh, kan seperti itu. Ah kebelet nih pengen pipis gitu. Oh gitu. Tapi emang istri saya dari dulunya udah terkenal. Alhamdulillah lah saya bersyukur Sas ya dikasih istri kayak istri saya ini. Karena emang di kampung tuh terkenal Bu. Jadi kalau di kampung tuh apa kalau ngomongin orang ada si Haji Nunun gak enak. Suka ditinggal pergi. Tapi emang sih selama ia kenal juga nggak terlalu banyak bicara pastinya. Sama kayak saya teh, saya juga jarang ngomong, sekali ngomong minjem duit Tat kalau saya. Nah kita juga punya sketsa nih, kita punya sketsa tentang seseorang yang suka ngomongin orang tapi yang diomongin malah bisa lebih sukses. Nah hati-hati, mau tahu gimana kejadiannya, ini dia. Udah waktunya sholat zuhur tuh, kita sholat yuk. Duluan aja deh. Iya, kita kan mau makan dulu. Iya, lo duluan aja, nanti kita nyusul. Lihat tuh perempuan, gayanya so alim banget. Emang, nyuruh-nyuruh gue sholat. Emang gue nyuruh-nyuruh gue sholat? Dia tuh kayak gitu buat cari muka sama bos, biar cepet naik gaji. Mbak, kerja tuh nyari duit, bukan cari muka. Ya. Udah satu bu, tenang aja. Sensor ini di meja saya ya. Kalian berdua di mana kerja? Sebentar lagi selesai kok bu. Iya bu. Rajin ya kerjanya ya. Oh ya jangan lupa sholat ya. Iya bu. Kalau gitu mas saya pengen banget tadi diomongin orang. Bu omongin saya bu, biar saya tambah sukses bu. Ya betul, bisa emang gitu Tete. Oh, betul, orang yang sering ditipu, insya Allah bu, bangkrut. Udahan itu ya, kalau orang sering ditipu, coba deh. Ikhlasnya nah makin pol gitu, begitu ikhlasnya makin pol, subhanallah, gunung emas tuh Allah bagi. Orang udah omongin gitu, makin sering diomongin, subhanallah, dia makin terima gitu. Makin halus perasaannya, ya Allah itu naiknya makin. Dan mukanya tuh makin cakep gitu. Ya. Betul deh. Orang tuh kalau dia apa aja punya persoalan hidup lalu dia ridho, itu emang udah anu umum ya, orang tuh jadi tambah cakep gitu dan panjang umurnya. Betul, subhanallah. Dan coba lihat Den, iseng-iseng lihat. Kalau orang yang kemudian pengen berasa soal rezeki bertambah dan berkurang, itu ada kaitannya dengan persoalan kita kezaliman sama manusia yang lain dan dizolimi. Misalnya Tat, ada tahun di mana kita dizolimi. Ada tahun di mana kita dizolimi. Hitungannya jangan bulan. Coba cek tahun depan seperti apa rezekinya dibanding tahun sebelumnya, pasti beda. Contoh 2010 nih, umpama kita punya rezeki, katakanlah kita bisa nabung 10 juta gitu. Iya. 10 juta nih di akhir tahun. Tiba-tiba di 2011 kita hancur-hancuran nih. Gedebung, ditipu, dicolong, kena bangkrut segala macam. Tapi kita ikhlas. Lihat deh 2012, belum habis akhir tahun, itu kita udah punya lebih dari 10 kira-kira begitu. Saskia ngalamin juga yang begini gitu tuh. Iya. Benar Saskia? Iya benar banget. Karena saya tahu banget tentang aku dan dari aku dulu, dan ya aku merasakan itu. Dan ditambah juga kalau ketika orang ngomongin juga, kadang-kadang aku merasa sebagai penyeimbang juga sih Ustadz, kalau untuk kerjaanku ya. Kadang beritaku tuh bagus terus kan. Ketika ada berita nggak enak, itu kadang-kadang mengingatkan aku sebagai, oh aku tetap manusia, aku punya kekurangan. Dan kadang kalau kita diberitakan bagus terus kan akhirnya sombong. Aku merasa kayak, oh ya aku udah yang terbaik. Tapi ketika mendapat berita yang nggak enak, kadang-kadang itu menjadi penyeimbang aku juga sih. Kadang-kadang ada manfaatnya juga. Tuh, gitu, biar nggak terlena ya. Iya, biar nggak terlena. Tapi yang sakit tuh ya, yang sakit buat orang sebenarnya kalau diomongin sama orang dekat ya. Iya. Betul kan? Iya. Yang ngomongin suami bini gitu. Bini yang ngomongin mana-mana gitu. Pada. Laki gue mah aduh. Orang lain nimpalinnya sederhana. Tapi kenapa lo mau dinikahin ya? Gitu nih. Itu paling enggak boleh tuh tadi. Paling enggak boleh, benar. Beda enggak dosa ya sama orang yang ngomongin sama istri atau suami yang ngomongin? Oh, beda, beda. Beda karena ada faktor durhakanya gitu. Ada anak ngomongin emaknya gitu, ada anak ngomongin bapaknya. Aduh, subhanallah. Jatuhnya membuka aib ya Tet? Iya, ada berganda-ganda karena dia adalah ibunya, dia adalah suaminya. Atau saya misalkan ngomongin kekurangan istri saya di depan orang lain, padahal nih istri saya bertambah-tambah lagi karena ini kan tanggung jawab saya, kira-kira begitu. Tuh, banyak hal baru yang kita dapat ya Bu. Mudah-mudahan manfaat. Kita masih akan lanjut lagi tetap di chatting dengan YM. Makasih masih bareng sama kita, ada Saskia juga di sini. Yes. Juga ada mantan pacarnya Ustadz Yusuf Mansur dan si kecil si Bontot. Tentang Bunda sama Ustadz nih. Kalau lagi ada masalah, ngomonginnya langsung atau gimana? Lewat SMS ya. SMS-an. Ketik rek spasi Ustadz Yusuf Mansur gitu. Maksudnya gimana ya SMS? Boleh tahu. Ini paling sabar. Paling sabar kalau ada apa-apa, kalau gini ya. Karakter seseorang kan kalau ada mau apa-apa tuh langsung ngomong. Istri saya ini termasuk alhamdulillah bisa nguasain emosi. Dia tuh bisa ngomong sama saya setelah 7 minggu gitu. Sampai saya sendiri lupa gitu. Itu istri saya tuh. Jadi nyimpen di hati. Makanya ia bilang pendiam banget sebenarnya. Tapi tenang deh. Oh pinter, mau ngambil air buat tamu kayaknya. Nah, tapi dalam waktu 7 minggu itu nggak ngambek? Enggak. Biasa, normal. Mukanya begini. Mukanya tuh muka nggak ada muka gelisahnya, nggak ada muka marahnya. Oh, mukanya muka adem kayak tenda kawinan ya, Tat? Tenda kawinan gimana? Nah, adem maksudnya bikin adem. Iya. Oh, jadi SMS kalau udah lama baru SMS gitu? Iya, ada apa-apa tuh dia 3 minggu. Emang kita ngajarin ya. Saya sendiri ngajarin ke anak saya, bahkan termasuk belanja, Sas. Kalau belanja gitu ya, pemirsa ya, kalau mau apa-apa pun jangan langsung ngomong sama suami. Belanjaan kurang nih, ngomong aja dulu sama Allah. Ngomong sama Allah, ya Allah belanjaan kurang nih, gimana ceritanya gitu. Ntar abis cerita ngomong sama Allah, baru deh ngomong sama suami. Itu adem gitu. Rumah tangga mantep gitu. Ada apa-apa, Allah jadi yang pertama itu subhanallah. Bahkan saya ke istri juga gitu, kalau saya punya sedikit keluhan sama istri. Ini saya bukan ngomongkan di depan TV ya. Enggak, ini satu metode yang bisa dipakai sama semua yang sudah berumah tangga. Lebih menenteramkan kok, kalau ada Allah dulu sebagai hub gitu. Apa-apa ke sini dulu. Ajarin istri. Begitu istri misalkan mau belanja nih. Bang, duit belanjaan habis. Ya udah lo wudu deh. Kok wudu, Bang? Ya lo wudu, gue wudu. Kita lapor sama Allah. Nenek ngajarin tuh. Nah, saya sebagai kepala rumah tangga, di awal dulu saya ngajarin seperti itu. Terus kita wudu. Habis wudu, istri mau kena, saya juga pakai... Mau kena. Pakai kopiah sarung, kita doa. Ya Allah, nih mau belanja. Istri minta sama saya, nggak ada duitnya. Sekarang kami berdua minta sama engkau saja, Allah yang banyak duitnya. Begitu. Alhamdulillah. Itu kelar sholat, apa, ada orang datang. Assalamualaikum. Haji Yusuf udah masak belum? Udah sarapan belum? Istri bilang, belum. Yaudah nih kita abis beli nasi nih lebih. Barangkali dia doyan, bener-bener doyan nih ada ikannya, ada apanya. Nah besok kita bisa sepakatin sama istri. Tuh dengar, lapor sama Allah begini ceritanya. Besok udah jadi satu pakem. Kebiasaan. Jadi satu kebiasaan. Kelihatannya mama di dalam dulu deh. Udah ngusak-ngusak aja nih. Iya. Panggil. Iya, sana. Ya? Dapur. Naik dulu. Kita di lantai berapa itu sama mama lah. Oke, kita akan kasih kesempatan buat jemaah yang ada di studio nih. Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Ya, silakan. Bagus angkat tangan. Kalau angkat kaki pulang, Bu. Silakan Ibu dari mana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi dari Majelis Taklim Anisa Pesanggrahan, pimpinan Ibu Lis Doni. Terus. Ustaz, kalau ada orang yang curhat gitu ya, dia kesel sama orang lain, terus kita nasihati, gitu tuh gimana Ustaz? Boleh gak ya? Ya, makasih. Baik. Emang nih sering ya. Kemampuan kita sebagai konselor, sebagai orang yang diminta nasihat, jangan malah dengerin dia sampai habis. Begitu dicoba udah stop dah, kelihatannya udah paham. Nah, langsung masuk nasihat gitu. Jadi jangan malah, terus apa lagi kalau cuma segitu mah gue juga tahu. Jangan begitu tuh, mesti apa, ada kemampuan untuk memotong. Karena gini loh, kita bisa menyelamatkan orang lain dari ngomongin orang dengan kita tidak menikmati. Kalau kita menikmati, kita jatuhin dia juga. Dia makin gali terus. Apalagi kita titip pesan. Coba lo cari tahu ya. Kelihatannya dia begini-ini, makin payah tuh. Kerjasama. Ada kerjasama. Oh, di saat kita ngeliatin kita gak nyaman, akan ngeredam dia juga ya, Tad? Kelihatan gitu. Nah, baik. Dari sebelah sini mungkin ada. Ibu, silakan. Ya, boleh, Bu. Satu pertanyaan, 3.000 ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rita dari Majelis Taklim Sunnah Kaum Ibu pimpinan Cempaka Baru Kemayoran pimpinan Ibu Hajah Ria. Ustaz, saya mau bertanya, ada tetangga yang sering berbuat jahat terhadap kita. Kadang-kadang kita hanya curhat kepada suami. Kita ceritakan tetangga kita seperti itu gitu terhadap kita gitu. Apakah itu bisa dikatakan ghibah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, emang itu tipis ya. kalau kayak istri dijahatin terus ngadu sama suami termasuk gibah apa enggak, emang tipis tuh. Saya kira enggak apa-apa ya dalam kenakal solusi sama suami mah ya. Ya sama siapa lagi kan gitu ya. Mengurangkan suami, beban itu. Yang beban juga gitu. Dan seperti tadi, pengetahuan bahwa kita akan bertambah rezekinya, bertambah amal solehnya dengan kita nerima diomongin, itu akan membuat kita menjadi lebih tahan mental. Begitu diomongin, kita gorengin ikan bagi dia. Wah. Iya itu. Itu hebat itu. Berbuat baik sama yang baik, biasa. Iya. Hmm. Tapi berbuat baik sama yang jahat, ini Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa itu. Coba dah rasain. Kadang-kadang teman yang jahat itu jadi teman yang paling baik kok. Ketika kemudian kita terus-menerus mempertunjukkan yang baik gitu. Barangkali juga kita gak ngerti kenapa dia begitu, kan gak paham gitu juga. Betul itu. Okay. Dan lagi introspeksinya Den selalu harus dari kita. Jangan-jangan emang kita pantas diomongin gitu. Bisa jadi kan, karena kita pantas diomongin, betul gak? Kita itu pantas diomongin, jadi kita diomongin. Coba dong jangan nyari perkara juga. Ketika kita gak nyari perkara, barangkali gitu. Ya selalulah ada bahan buat introspeksi buat diri kita gitu. Masih banyak yang akan kita obrolin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YF. Meski ada pertanyaan katanya. Iya, aku ada pertanyaan. Misalnya kita gak seneng sama orang, Ustadz. Cuman kita kalau depan dia pura-pura baik, tapi sebenarnya hati tuh masih kesel. Itu gimana? Kan kalau bahasa ini munafik banget sih. Kalau aku sih pribadi emang aku masih dalam titik yang kalau aku gak suka, mendingan aku menghindar. Daripada aku harus pura-pura baik. Tapi kan kalau satu titik suka ketemu gitu. Itu gimana? Titik yang paling baik adalah ya hati benar-benar dibersihin aja. Jadi benar-benar gak nganggap masalah gitu. Itu yang paling hebat itu. Yang paling susah memang. Iya. Paling namanya susah. Pernah ada masalah kan, tadi saat ketemu ada aja nih geremet-geremet nih. Ya, gue pernah digini, gitu. Dosa gak sih kalau kita... harusnya kan gini, Sas. Harusnya kan kita malah kasihan kalau ngeliat orang yang jahat. Itu kita harusnya kasihan, bukan malah kesel. Karena apa? Kasihan banget dia gitu loh. Kalau kita gak ikhlas, bayangin dia punya pahala ke kita, dosa dia bertambah dengan dosa kita, itu kan kasihan itu. Wow. Orang kalau ngeliat orang korupsi ketangkep itu pada nyukurin, pada wah sen lo. Kalau saya melihat kok lebih wajib dikasihani gitu. Kasihan ya subhanallah gitu, mestinya bulan puasa mereka bersama keluarganya tapi malah ditangkep. Harusnya gitu mah, kita malah kemudian timbul rasa syukur. Rasa syukurnya apa? Rasa syukur sebagai begini. Alhamdulillah dia ditangkep, tidak bertambah-tambah dosanya gitu. Jangan mulai rasain lo, biarin ya, itu tidak boleh. Kalau bisa Sas, makin naik lagi. Nah bulan puasa ini kan ngajarin orang untuk berhati mulia ya, berhati bersih. Hati mulia gimana sih? Hati mulia itu bukan saja dia berbuat baik sama yang baik, tapi dia bersikap baik terhadap yang tidak baik. Walaupun hatinya kesal kayak apapun. Tapi bukan karena pura-pura, kalau pura-pura kan tetap gak boleh. Itu namanya munafik gitu kan. Tapi jangan pura-pura, memang kita gak ada masalah. Emang udah di titik ikhlas gitu? Udah ikhlas gitu. Itu. Kayak Nabi lah, Nabi kan ditimpuk. Ya dia pindah ke Taif, beliau pergi ke Taif. Ya ternyata sama orang-orang Taif, beliau aniaya. Ketika Jibril turun, apakah mau aku timpakan dia dengan gunung-gunung di Taif? Rasulullah bilang apa? Enggak. Fa'innahum qaumul la ya'lamun. Sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Harusnya begitu. Nabi akrab tuh tadi sama fitnah, sama di... Akrab? Hmm. Akrab sekali. Tapi tetap bisa. Tetap bisa. Nih istri mungkin punya tips nih. Nah. Buat perempuan-perempuan di rumah supaya rezekinya bertambah. Amin. Ayo dong Bunda, berbagi. Apa tipsnya nih Bu? Ya untuk para istri, sebelum kita mengeluhkan sesuatu, kita mengeluhkan dulu ke Allah. Nah. Gitu. Kalau kita punya keluhan, sebelum kita ngomong ke suami atau ke yang lain, kita ngomong dulu ke Allah. Biasanya saya seperti itu. Gitu. Kita jangan sampai ketika berbicara, apalagi tentang rezeki ya. Biasanya kalau ibu-ibu kan bingung ngaturnya, katanya uang belanja cuma segini, sedangkan belanjaan mahal semua, seperti itu. Kalau saya lebih mengadukan ke Allah, ya Allah berikan kemudahan untuk suami mencari rezeki, berikan kami rezeki yang halal, yang barokah kan, walaupun sedikit yang penting barokahnya, seperti itu. Tuh, Bu, tips Bu ya. Mungkin sebagian dari kita juga banyak yang mengalami di saat dapat rezeki nih atur buat sebulan. Setengah bulan udah habis, kesel, besok lagi atur buat sebulan. Tenang, Pak. Jangankan sebulan, setahun saya bisa atur. Beliin kalender, Bu. Beliin kalender. Nih, Pak, ini cukup buat setahun gitu. Ya, Tat. Saya nambahin dikit ya, Dan. Oh, boleh, Tat. Silakan. Jadi pemirsa, sebab istri saya punya filosofi seperti itu, kadang-kadang saya suami ini juga merasa gini loh, istri saya kok adem banget ya, kayak gak ada apa-apa. Iya, iya, iya. Karena kalau orang udah punya Allah, emang udah cukup gitu. Udah cukup dah, udah. Jadi kalau kata istri saya, ke Allah dulu gitu. Kalau emang ada apa, ngeluhnya ke Allah dulu. Nah pada saat dia kembali kepada Allah, udah selesai gitu. Selesai. Iya. Udah selesai, jadi ya subhanallah. Dan ini tapi kadang-kadang kalau dikasih tahu lewat SMS itu cuma buat mengasih tahu aja gitu kali ya, Teh ya? Enggak sih, jarang juga di SMS yang... Nah tapi setelah ngadu ke Allah, kita ngerasa lega. Aku sih juga suka begitu, Teh, kadang-kadang ketika aku udah adem gitu kan, aku akhirnya tetap ngasih tahu Mas Anung, aku sebenarnya nggak suka loh kemarin kamu begini, bener. Tapi aku udah nggak masalah, itu supaya menghindari, ya. Supaya dia nggak melakukan itu, ya, dan dia tetap tahu apa yang buat aku tidak nyaman juga, bener. Gitu. Bener. Dan emang anu ya, kemampuan menahan sebentar itu kan akan jadi ngaruh, Bu. Iya, benar. Ngaruh ke suasana apa namanya. Kita istilah orang mah, istilah keluarga tuh nyari selak. Ini enak gak nih, buat dimintain duit lagi enak gak nih, lagi puyeng gak, lagi apa gitu. Jangan sampai suami di kantor lagi dimarahin bos, pulang nabrak, begitu mau sampai rumah disambut dengan, bang tadi ada yang apa nagih, wah itu langsung bang itu semua jadi selesai. Kemampuan menahan, dan Allah emang tidak ada yang sanggup mendengar semua keluhan kita kecuali Allah. Maha nomor satu, jalan keluar atas semua masalah itu. Barangkali tips ya menjelang akhir nih pemirsa, ya barangkali ya buat rumah tangga yang banyak masalahnya gitu ya, coba dia beristighfar yang banyak, sering-sering beristighfar. Istighfarnya jadi lalapan, jadi istighfarnya jadi permen, dikunyah terus. Karena siapa yang beristighfar, Allah akan cari jalan keluar buat persoalannya. Allah mudahin apa yang jadi kesulitannya, dan Allah banyakin dia rezeki dari jalan yang tidak dia duga. Amin. Kalau suami sama istri udah rajin istighfar, apalagi ditambah anak, tambah orang tua, tambah mertua, insya Allah kita bisa manfaat hidup dengan kita banyak bantu orang lain. Amin. Amin. Tat, berdoa enak nih Tat, malam-malam Tat. Iya, yeah, boleh. Amin. Saya berasa kok ini dosa saya juga banyak, jadi sekalian kita minta diaminin dari pemirsa ya. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngampunin kita punya dosa mulut. Amin ya. Amin. Kita punya dosa mata, kita punya dosa telinga, kita punya dosa hati, kita punya dosa tangan, kaki, bahkan dosa pikiran dan perasaan. Mudah-mudahan Allah ampunin semuanya. Semua pemirsa yang di rumah dan yang ada di studio, istighfar bareng-bareng. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tubu ilaih. Ya Allah, banyakin rezekinya teman-teman semua. Sehingga kalau udah tenang, rezekinya juga bisa menenangkan hatinya, pikirannya. Dan tenang pembawaannya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabtarkal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sepertinya harus selesai episode kita malam hari ini tentang lebih baik bicara yang baik atau diam sama sekali. Kita mau ingetin, kita akan ketemu lagi besok setiap hari selama bulan Ramadan jam 9 sampai jam 10 malam. Juga malam Minggu dan malam Senin kita akan live jam 9 sampai jam setengah malam, setengah 11 malam di Tabligh Akbar. Gitu. Belum makan kolek begini. Sabtu, Minggu, jam 9 sampai jam setengah 11. Tabligh Akbar. Ada lagi, banyak banget sih acaranya, ngapalinnya repot. Wisata Hati, subuh jam 5. Iya. Yeah. Nah, benar. Suka nonton kan, Bu? Nah, itu yang sendirian, Bu, pakai whiteboard. Ah, benar. Sekarang ada bonus hari Sabtu. Apanya tuh, Tat? Ya, biasanya kan sebulan Senin sampai Jumat ya. Sekarang tiap Sabtu kita ada tadarusnya. Nah, Sabtu jam 5 tadarus bareng-bareng. Mana? Oke. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Bunda yang jadi tamu kita. Ntar pulang bareng dong nih. Panggilannya Maimunah aja kali kalau Bunda ketuaan. Oh iya. Makasih juga buat Saskia Meka. Sama-sama, thank you. Toto and friend, thank you. Terima kasih buat semua ibu-ibu di sini. Saya Irini Cagur, juga Ustadz Yusuf Mansur. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. makan.